dan mereka orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan soleh, termasuk amalan soleh, nah, dan bahkan merupakan amalan yang sangat utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni seorang mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan termasuk orang-orang yang dikeluarkan dari kerugian oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni mereka orang-orang yang senantiasa saling menasihati dan saling mengingatkan di antara mereka. 6. Saling menasihati di atas al-haq dan di atas kesabaran. Semoga apa yang kita lakukan, 6, dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan-amalan yang soleh. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, al-imam asy-syafi'i rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, kullu amalin siwal quran masgulah illa al-hadis wa fiqh fid-din. Seluruh amalan, kata al-imam asy-syafi'i rahimahullahu ta'ala, selain al-quran, ya, selain mempelajari al-quran, ini menyibukkan, kata beliau rahimahullahu ta'ala, kecuali mempelajari hadis. Demikian pula mempelajari agama Allah Azza wa Jal, ini yang tidak menyibukkan. Nah, dikarenakan begitu besar keutamaan, nah, mempelajari agama Allah Azza wa Jal, hendaknya kita senantiasa memperhatikan 6 niat-niat kita masing-masing. 6 Semoga apa yang kita amalkan benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bukan perkara dikarenakan urusan-urusan dunia, perkara-perkara dunia. 6 Sehingga 6 kita pun akan rugi nantinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan kepada diri saya secara pribadi dan untuk kita semua untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kemudian untuk kita senantiasa memperbaiki niat-niat kita di dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan. Nah, kita lanjutkan membaca risalah Fadlul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membaca, jelaskan apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala di dalam 6 kitab ini, yakni dalam bab al-istighna'u bimutaba'atil kitab an kulli ma siwah, mencukupkan diri mengikuti al-kitab, yakni al-Qur'an, ya, tentunya juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nam dari yang selainnya. Kita telah menyebutkan dalil yang beliau bawakan di sini, baik dari kitabullah, demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang beliau sebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam An-Nasa'i, nam rahimahullahu taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan beliau melihat di tangan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu terdapat lembaran-lembaran dari kitab Taurat. Kemudian beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam marah. Dan beliau mengatakan, amutahawikuna ya Ibn al-Khattab, apakah kamu termasuk orang-orang yang tidak meragu, wahai Umar bin Khattab? Nah, apakah engkau termasuk orang-orang yang ragu terhadap apa yang aku bawa, maksudnya dengan syariat Islam ini, ragu dengan syariat yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasallam, sehingga kamu masih membutuhkan kitab Taurat? Nah, laqad ji'tukum biha baydha'an naqiyah, sungguh aku telah datang dengannya, nah, dengan putih dan bersih. Walau kana Musa hayyan wa tabatumuhu wa taraktumuni dhalaltum, sekiranya Nabi Musa masih hidup, kemudian kamu mengikutinya dan meninggalkanku, sungguh kalian telah tersesat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi hanya sekedar mengikuti kitab Taurat. Sekiranya nabinya masih hidup, yakni Nabi Musa alaihi salatu wasallam masih hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kalian mengikuti Nabi Musa dan meninggalkan Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh kalian telah tersesat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ketika kita mengikuti yang selain Nabi Musa, dari kalangan manusia-manusia biasa yang tidak mendapatkan wahyu sama sekali dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada memberikan jaminan kepada mereka bahwasannya mereka akan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam jannahnya, kemudian kita meninggalkan Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan syariat yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dengan mengikuti syariat lain yang dibawa atau yang diajarkan oleh manusia-manusia yang mereka tidak pernah mendapatkan jaminan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan, walau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Nah, sekiranya Nabi Musa masih hidup, maka tidak ada keleluasaan bagi beliau, kecuali mengikutiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat keadaan ini, melihat kemarahan Rasul alaihi salatu wasallam, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pun sadar, bahwasanya beliau telah melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan di dalam permasalahan ini. Maka beliau pun mengatakan, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin rasula. Beliau pun langsung mengucapkan, aku ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbku, dan aku ridho Islam sebagai agamaku, dan aku ridho Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai nabiku dan rasulku. Nah, demikianlah ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, keadaan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ketika mereka mengetahui bahwasannya diri-diri mereka telah melakukan kekeliruan, kesalahan di dalam agama ini. Mereka pun cepat bersegera kembali ke jalan Allah Azza wa Jal, kembali mengikuti bimbingan Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, tidak terlarut di dalam kesalahan, tidak terlarut berlarut-larut di dalam pelanggaran terhadap syariat Allah Azza wa Jal. Tidak seperti kita pada zaman kita sekarang ini, yang sudah mengetahui dirinya melakukan kesalahan, kekeliruan di dalam syariat dikarenakan mempertahankan harga diri yang dia anggap besar, mempertahankan egonya, dengan mengorbankan agamanya, mengorbankan akidahnya, mengorbankan manhajnya, enggan untuk segera kembali ke jalan Allah Azza wa Jalla. tetap berada di atas kesalahannya, tetap berada di atas penyimpangan terhadap syariat Allah Azza wa Jalla wal iyadz billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semua untuk segera kembali ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu, kita sadar bahwasanya kita telah melakukan kesalahan, berkata Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullahu taala menjelaskan permasalahan ini. Kata beliau rahimahullahu taala, hadza wadihun fi qawlihi jalla wa ala. Permasalahan ini jelas, yakni permasalahan tentang wajibnya bagi kita untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, dan mencukupkan diri kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jelas. Nah, di dalam firman Allah Azza wa Jal, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Imran ayat yang ke-85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu." Nah, barang siapa, dan barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, mencari dari selain Islam, ghairal islami dinan, sebagai agama, nah, falan yukbala minhu, maka tidak diterima darinya agama dia, tidak diterima si Allah Subhanahu wa taala apa yang dia amalkan dari amalan-amalan ibadah yang dia lakukan dari apa yang selain dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, tidak diterima, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Nah, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala permasalahan ini. Nah, wa fi qawlihi, dan demikian pula di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, hendaknya, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka berhati-hati, mereka takut, orang-orang yang menyelisihi perkara atau perintah Rasul alaihi salatu wasalam, hendaknya mereka hati-hati, hendaknya mereka takut tatkala mereka menyelisihi perintah Rasulullah alaihi salatu wasalam, akan menimpa mereka fitnah atau menimpa mereka azab yang sangat pedih disebabkan mereka menyelisihi sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, menyelisihi perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau mengatakan, atadruna mal fitnah. Nah, kalau belum mengomentari ayat ini, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan fitnah di dalam ayat ini? Al fitnatu asyirku la'allahu idza radda ba'da qawlihi ay yaqa fi qalbihi syai'un min az-zayt fayahlik. Nah, mau kama qol, tahukah kalian apa itu fitnah? Dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, al fitnatu asyikku, kata beliau. Fitnah yang dimaksud di sini adalah kesyirikan. Naam, akan menimpa kalian kesyirikan. Berhati-hatilah kalian ketika kalian menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisih perintah Rasul alaihi salatu wasallam, maka akan menimpa kalian kesyirikan, yaitu kalian bisa terjatuh. Naam, ke dalam kesyirikan disebabkan penyimpangan yang kalian lakukan. Jangan sampai, kata beliau, tatkala seseorang dia menolak sebagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menolak sebagian dari apa yang disyariatkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, maka akan terbetik di dalam hatinya sesuatu dari penyimpangan. Nah, fayahlik, sehingga dia pun binasa disebabkan penyimpangan yang dia lakukan tersebut. Mungkin awalnya dia merasa ringan melakukan kesalahan, kekeliruan, penyimpangan terhadap syariat Allah Azza wa Jal. Nah, akan tetapi tanpa dia sadari, penyimpangan tersebut semakin hari semakin jauh, membawa dia semakin jauh dari agama Allah Azza wa Jal, semakin menyimpang dari jalan yang lurus, sehingga dia pun terjerumus dalam penyimpangan-penyimpangan yang lebih besar yang dapat membinasakan dia, wal iyadu billah. Nah, ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hendaknya kita berhati-hati dari menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari menyelisihi sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Hati-hati sekecil apapun itu. Naam, ya, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaku fi a'yunikum minasyar kunna na'uduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Sungguh kalian telah melakukan suatu amalan yang mana amalan tersebut kalian anggap kecil di mata kalian, bahkan lebih kecil dari sehelai rambut. Yani kalian menganggap ringan penyimpangan-penyimpangan tersebut, menganggap enam suatu yang biasa, suatu yang kecil, ringan, tidak akan membinasakan, itu hanya permasalahan yang sepele. Padahal pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat enam menganggap permasalahan tersebut termasuk perkara yang membinasakan. Nah, wa fi qawlihi, dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang didatangkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam kepada kalian, yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka ambillah oleh kalian. Naam, ambil, laksanakan. Naam. Mana haitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang aku larang kalian dari suatu permasalahan, tinggalkan. Tinggalkan. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka fa'tu minhu mastata'tum. Ya, datangilah, laksanakanlah, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam semampu kalian. Nah, ya, semampu kita mengamalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, "Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, maka ambillah oleh kalian. Jadi laksanakanlah oleh kalian, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan apa yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wassalam, maka tinggalkanlah oleh kalian. Kemudian kata Syekh bin Baz rahimallahu taala, fal wajibu alal jami', dan wajib atas semua, alal jami'il ummati, atas seluruh umat, ittiba'u sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tanpa kecuali. Nah, tanpa kecuali wajib bagi setiap umat manusia, nah, untuk mereka mengikuti Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini ditegaskan pula oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, walladhi nafsu Muhammadin biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar au kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus, tidaklah mendengar Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam diutus seorang pun dari kalangan umat ini. Nah, yang dimaksud adalah umatul dakwah. Nah, umat yang didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni mencakup seluruh umat manusia. Nah, tidaklah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus umat manusia semuanya, tidaklah mereka mendengarnya. Nah, baik dia itu Yahudi ataukah dia itu Nasrani atau yang selain dari keduanya, selain dari Yahudi dan Nasrani, dari kalangan umat ini, kemudian dia mati dan dia tidak beriman terhadap apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam, nam kecuali dia termasuk penghuni neraka, kata Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak ada satu orang pun, nam setelah diutusnya Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka diberikan keleluasaan, nam diberikan kekhususan untuk tidak mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada, wajib bagi mereka semua untuk beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam, untuk mengikutinya dan mengamalkannya tanpa kecuali. Nah, tidak ada seorang pun yang diberikan kebebasan untuk tidak mengikuti syariat Rasul alaihi salatu wassalam. Bahkan dalam hadis yang sebelumnya kita sebutkan, bahkan Nabi Musa sekalipun, kata Rasul alaihi salatu wassalam, sekiranya beliau masih hidup, tidak ada keleluasaan bagi beliau melainkan mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, melanjutkan penjelasan beliau, walau kana Musa hay au Isa au ghairuhuma ahya ma wasi'ahum illa tibai. Sekiranya Nabi Musa ataukah Nabi Isa ataukah yang selain dari keduanya, seandainya mereka masih hidup, maka tidak ada keleluasaan bagi mereka kecuali mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Li'annahu bu'ita ilan nasi amatan. Karena Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada umat ini secara umum seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam permasalahan ini, "Qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, katakan wahai sekalian manusia, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku ini adalah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian semuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Berbeda halnya dengan nabi-nabi terdahulu yang mereka diutus kepada kaum-kaum mereka masing-masing. Nah, Nabi Isa diutus kepada kaumnya. Demikian pula Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan yang lainnya dari kalangan para nabi. Nah, yang mereka diutus kepada kaum mereka masing-masing. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus kepada seluruh umat manusia dan bukan hanya sekedar kepada bangsa Arab saja atau kepada kaum beliau saja, kepada kabilah beliau saja, tidak. Nah, ayat ini menegaskan bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam diutus untuk seluruh umat manusia dan wajib bagi siapa saja dari kalangan umat ini, umat yang datang setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi mereka untuk mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa kecuali. Fal wajibu ala jami'il ummati rijalan wa nisa'an araban wa ajaman insan wa jinnan insan wa jinnan an yattabi'uhu sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi seluruh umat ini, laki-laki maupun perempuan, Arabnya maupun selain Arab. 6. Manusia 6 maupun jin, wajib bagi mereka untuk mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Wa an yanqadu li syar'ihi hasbu ma jaa'a fil Qur'anil Karim wa sunnatil mutahharah wa laisa lahumul khuruj an dzalika. Naam. Dan wajib pula bagi mereka untuk melaksanakan, mengamalkan syariat. Naam. Yang datang di dalam Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tidak ada keleluasaan bagi siapapun dari kalangan umat ini untuk keluar dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, wajib bagi kita semua tanpa kecuali, tanpa ada yang boleh keluar darinya. Wajib semuanya untuk mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu ta'ala alam biswab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan sore hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi diri saya secara pribadi dan untuk kita semua tentunya. Wa nas'alullahal afiyah wa salamah. Subhanakallahumma bihamdik Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.